Kehidupan Derry Sulaiman berubah drastis setelah memutuskan bertobat. Mantan gitaris band metal Betrayer ini kini menjelma menjadi seorang pendakwah dan penyanyi religi. Derry memutuskan hengkang sebagai gitaris pada tahun 1998. Pria yang bernama asli Derry Guswan Pramona itu kemudian hijrah ke Bali untuk meningkatkan karir musiknya dengan mendirikan band metal lainnya, yaitu Born by Mistake. Tahun 2000 saat perayaan Nyepi umat Hindu di Bali, Derry yang kini kerap mengenakan gamis dan sorban itu memutuskan pergi ke sebuah masjid. Di sana ia pun dianjurkan untuk beriktikaf selama 3 hari. Meski berat pada awalnya, terlebih bagi seorang rocker seperti Derry, namun karena hidayah dari Yang Kuasa, ia mampu melakukannya. Semenjak saat itu, pelantun lagu religi Dunia Sementara Akhirat Selamanya pun memperdalam ilmu agamanya ke berbagai negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahkan sepulangnya dari sana, ia pun aktif berdakwah di lingkungannya di Bali dan bahkan ke beberapa kota di tanah air. Mas Derry, mungkin Anda sering ditanya ya bagaimana perjalanan Anda saat hijrah begitu ya. Tapi saya ingin tanya sekali lagi dalam momentum bulan Ramadan ini, apa yang paling Anda ingat saat Anda menjalani proses hijrah begitu, dari seorang rocker musik cadas begitu menjadi orang yang bertaubat? Sebetulnya asbabnya itu banyak. Saya di Bali itu seperti dikepung oleh hidayah. Dikepung berarti dikepung dari hidayah. Mana-mana. Jadi saya duduk di toko, didatangi sama orang, bicara kebesaran Allah. Bahkan itu yang datang itu dari seluruh dunia. Kan di Bali kan ada, kita itu tempat turis kan, semua bule datang. Ini bahkan kita bicara tahun berapa ya? 2000-an, tahun 2000. Jadi itu membuat saya berpikir. Apalagi ada beberapa orang da'i yang sengaja memang datang. Ada yang dari Sora Afrika, saya ingat waktu itu ada yang dari Australia, dari Inggris, dari Malaysia, seluruh dunia. Karena di Bali itu orang Islam sedikit, maka setiap ada dakwah-dakwah, orang-orang dakwah itu datang, orang tablik datang, saya pasti didatangin. Dan mereka bicara sangat sederhana. Pembicaraan yang paling mengesankan saya waktu itu, dia katakan bahwasanya hanya Allah yang berkuasa. Kan? Saya waktu itu masih jauh lah dari mendengar nama Allah. Apalagi di Bali tempat saya tinggal itu gak kedengaran azan. Tiba-tiba ada orang datang menyeru membesarkan Allah di studio tempat saya manggung, di kafe-kafe. Nah, itu pembicaraan yang menggetarkan hati saya waktu itu. Dibilang hanya Allah yang berkuasa, selain Allah enggak kuasa. Selain Allah itu berarti saya juga enggak kuasa. Semua orang, siapa saja. Tapi kan sebenarnya kata-kata itu sederhana, sudah sering terdengar kan ya? Cuman karena yang mungkin yang menyampaikannya waktu itu begitu ikhlas. Dan dilihat, dan dia datang sengaja memang untuk memberi nasihat itu. Sehingga perkataan yang datang dari hati itu kesannya ke hati juga. Tapi kalau perkataan itu datang dari mulut sampai di kuping, selesai. Terus dibilang. Dan saya ingat satu persatu, teman-teman saya yang dulu masih main metal-metal, yang mati itu udah banyak. Yang matinya, na'udzubillah, hampir sebagian besar itu su'ul khatimah. Nggak jelas, ada yang mati narkoba, ada yang mati bunuh diri, macam-macam. Ya Allah, saya bilang, dan suatu hari saya pasti mati juga. Nah, itu membuat saya itu berpikir dengan adanya dakwah itu. Tapi kondisi batin Anda saat itu, pada saat mendengar ungkapan itu kondisinya sedang apa? Sedang happy-happy-nya. Tidak ada masalah. Enggak ada. Saya waktu tidak dapat hidayah. Merasa kosong begitu mungkin. Enggak. Saya waktu dapat hidayah itu saya merasakan di saat puncak keduniaan saya. Saya lagi banyak duit waktu itu, saya lagi bisnis, saya lagi jalan, band saya pun lagi banyak yang nonton. Wah, waktu itu masih muda-muda, masih keren-kerennya, teman banyak. Nah, tapi memang ketika semua itu ada, saya merasa ada sesuatu yang kosong, ada yang kurang ini. Tapi apa, yang kurang itu apa saya nggak tahu. Ada persoalan yang saya nggak bisa selesaikan dengan duit, nggak bisa selesaikan dengan akal saya. Apa momentum yang membuat Anda mantap untuk berhijrah? Ingat tidak? Ada. Itu waktu Nyepi di Bali waktu itu. Nyepi. Saya kan sering diajak itikaf sama teman-teman. Karena saya waktu itu merasa orang paling sibuk di dunia. Saya bilang gak mungkin saya itikaf. Ini karena jadwal manggung jalan terus. Jalan bisnis. Pokoknya semua bisnis, jalan. Orang paling sibuk lah. Saya pikir saya orang paling sibuk di dunia. Saya punya bisnis sama orang bule kan. Tahu sendiri kalau bule disiplinnya kuat. Waktu itu di Bali nyepi. Nyepinya itu pas hari libur lagi. Nah, jadi momentumnya itu kan teman tuh mengajak itikaf 3 hari di masjid. Bagi saya waktu itu mustahil saya bisa 3 hari di masjid tanpa mengurus dunia. Dibilang matikan handphone, kita fokus pikir akhirat, kita latihan. Karena agama ini pun bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus belajar mengamalkan. Orang yang belajar dengan mendengar dia akan lupa, belajar dengan melihat akan ingat, orang yang belajar dengan mengamalkan akan paham. Jadi dari ente harus belajar mengamalkan agama. Caranya gimana? Ente mesti keluar 3 hari. Dibilang meluangkan waktu 3 hari di masjid. Saya bilang, bro, ini Bali. Di Bali ini gak mungkin. Orang bisa Jumatan di Bali ini pun pasti wali Allah itu. Bisa Jumatan. Bagaimana mungkin saya bisa 3 hari di masjid kalau saya setiap Jumat aja saya datangnya paling akhir, pulang paling awal. Gelisah di masjid karena hati terpaut kepada dunia. Nah, waktu momentum itu tahun 2000 itu pas nyepi itu. Saya bingung, nyepi kan gak boleh nyala lampu di Bali semua kan. Saya kalau keluar daerah, jauh juga, malas juga kan. Nah, waktu itu ada teman-teman dakwah itu bilang, ayo kita di masjid ya. Nah, itu bilang, baik, mungkin di masjid ini solusi untuk biar gak terlalu sepi di rumah kan, saya ke masjid. 3 hari pertama itulah saya rasakan di masjid kan. Hari pertama saya gelisah. Seperti burung dalam sangkar, pengen cepat-cepat keluar. Tapi kan gak boleh keluar di Bali pas nyepi kan. Hari kedua, saya sudah mulai merasakan sedikit ketenangan. Hari ketiga, saya ambil keputusan waktu itu, ternyata masjid inilah tempat yang saya cari. Hari ketiga. Saya gak mau pulang. Saya rasa, makanya saya sempat berpikir bahwasanya apa yang Anda rasakan waktu hari ketiga pada saat Anda memutuskan ini? Ini yang saya cari, ini jalan. Kemana-mana begitu. Ini masjid. Masjid ini ternyata tempat paling indah di dunia, rumahnya Allah, tempat paling mulia. Nah, dan saya sudah merasakan seperti ikan di dalam air. Tenang sekali. Teman bilang, yuk kita pulang. Saya malas untuk pulang ke tempat kerja saya, tempat maksiat, tempat ini semua yang hari-hari kita lihat di Bali, tahu sendirilah. Kalau kita gak usah dibilangin lah apa yang dibuat orang di Legian, di Kuta itu kan bebas kan. Di sana memang asal jangan nyenggol orang aman. Nah, di sana kalau kita mau ngapa-ngapainnya gak ada masalah. Jadi hidup di sana saya rasakan sebelumnya tanpa agama. Setelah saya di itikaf di 3 hari di masjid, coba bayangkan kak, 3 hari di masjid itu saya menjaga wudhu. Kata teman kalau batal wudhu, dia keluar lagi, wudhu lagi. Kemudian selama 3 hari di masjid, subhanallah saya menjaga sholat 5 waktu tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Takbir sholat. Padahal waktu itu saya masih gondrong tuh rambut segini. Masih pakai hitam-hitam, selang sobek-sobek. Tapi teman-teman yang ngajak itu betul-betul yang kelembutan. Dia tidak rampas kesenangan saya. Dia tidak rampas. Dia bilang, dia tidak apa-apa. Yang penting ente sholat. Musik boleh metal, sholat tidak boleh tinggal. Wah, gitu bang. Ah, ini saya suka nih. Dia bilang, dia tidak usik kesenangan saya. Dia tidak kritik saya. Subhanallah, ini orang yang ngajak ini sabar. Selama 3 hari saya diajarkan bagaimana 24 jam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana cara bangun tidur Nabi, cara masuk toilet Nabi, cara sholat Nabi, semua sampai tidur lagi diajarkan. Bagaimana tata cara pakaiannya Nabi. Selama 3 hari di masjid, itu kak, saya rasakan Masya Allah. Ternyata orang yang satu-satunya di dunia yang pantas diidolakan itu Rasulullah. Saya ambil keputusan, saya potong rambut saya waktu itu. Perubahan saya itu bukan evolusi, tapi revolusi. Tiba-tiba berubah gitu. Terus yang di rumah bagaimana? Ya, dia udah capek juga saya metal-metal kan. Oh, kan gua metal. Berarti dia menyambut memang, senang hati ya, justru. Memang gitu. Istri semua berdoa terus sama Allah supaya saya dapat hidayah kan gitu. Oke, doa istri di sini juga berperan nih sepertinya semua, ya. Saya pikir seluruh dunia ini semua wanita pasti pengen punya suami yang soleh. Pasti punya suami yang rajin ke masjid, pasti. Jadi memang saya disupport memang sama istri untuk mendekat kepada Allah. Karena dia tahu betul bagaimana tidak enaknya punya suami yang nggak ada agama kan. Kadang pulang, kadang enggak, kadang di kafe, macam-macam lah. Mas Dery, pernah tidak ya dalam perjalanan gitu ya, Anda bertanya, kenapa saya yang dipilih ya? begitu. Iya. Kenapa saya begitu? Iya, tapi saya rasakan saya dapat jawaban kenapa di Bali itu ataupun di mana-mana saya lihat banyak teman-teman yang dipilih itu dua saja mungkin alasannya saya rasa. Satu? Karena dia memang orang baik. Ada kebaikannya Allah sukai. Yang kedua karena dia ini terlalu nakal. Terlalu nakal sehingga dosanya gak bisa dihapuskan dengan sekedar istighfar dan taubat. Kalau Anda harus masuk kategori yang mana? Kayaknya yang kedua. Okay, yang kedua ya. Okay. Mas Dery Sulaiman, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Subhanallah, sama-sama Kak. Setiap orang tentu berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sebuah keyakinan bisa membantu mewujudkan harapan itu sepanjang ia mau berubah dan berusaha keras. Seperti halnya musisi yang merangkai nada, pelukis yang tekun menggoreskan tinta, dan penyair yang setia pada sajaknya. Karena manusia tak dinilai dari cara ia mati, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya dan berguna bagi orang lain. Saya Vivia Leida Yahya, sampai jumpa.